Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa sallama tasliman katsira amma ba'd ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ikhwani wa akhawati fid din jamaah salat fardu maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada di kitabil iman. Yaitu tepatnya di bab yang ke-10 yaitu bab alamatul iman hubbul ansar. Suatu bab yang dituliskan oleh Al-Imam Abu Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dengan judul Di antara tanda keimanan adalah mencintai sahabat-sahabat Ansar. Di dalam bab ini Al-Imam rahimahullahu ta'ala membawakan dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan yang sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelumnya kita akan bacakan hadis ini, yaitu hadis yang ke-17. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abul Walid. Abul Walid adalah Hisham ibn Abdul Malik Al-Bahili At-Tayalisi Al-Basari, seorang hafiz dan juga seorang imam besar Hujjatul Islam. Beliau dinyatakan oleh para ulama sebagai seorang yang siqah dan sabtun. Beliau wafat pada tahun ke-227 Hijriah dengan usia 94 tahun rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, qala haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, kata beliau. Syu'bah adalah Syu'bah ibn al-Hajjaj ibn al-Warad al-Azdi al-Ataki rahimahullahu ta'ala, seorang imam dan juga hafiz Amirul Mukminin fil hadis, seorang alim dan imam di dalam bidang hadis. Disebutkan Imam Ali bin Al-Madini rahimahullahu taala ada lebih kurang 2000 hadis yang diriwayatkan dari jalan Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj rahimahullahu taala. Bahkan Imam Az-Zahabi di kitabnya Siyar Alamin Nubala mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan dari Syu'bah ini justru jauh lebih banyak dari 2000 yang disebutkan tadi. Ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar a'immatu atau amirul mu'minin fil hadis. Adalah Imam Syu'bah rahimahullah, beliau dilahirkan pada tahun ke-82 Hijriah. Dan ada juga yang mengatakan pada tahun ke-80 Hijriah dan wafat pada tahun 160 Hijriah di Basrah rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan, akhbarani Abdullah ibn Abdullah ibn Jabr telah mengabarkan kepadaku, kata beliau, Abdullah ibn Abdullah ibn Jabr. Abdullah ibn Abdullah ibn Jabr adalah Abdullah ibn Abdullah ibn Jabr. Dan ada juga yang mengatakan Al-Jabr ini namanya adalah Jabir ibnu Atiq rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan, sami'tu Anas, saya telah mendengarkan Anas. Kita sudah sebutkan biografi beliau pada pertemuan yang lalu. Beliau adalah salah seorang sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Abu Hamzah Anas bin Malik ibn Nadar ibn Damdam al-Ansari al-Khazraji radhiyallahu ta'ala anhu, khadimur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayyib. Kemudian Anas mengatakan, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari baginda Rasul atau baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala, beliau bersabda, ayatul iman hubbul ansar, salah satu tanda keimanan adalah mencintai sahabat ansar, wa ayatul nifaq bughdul ansar, dan salah satu di antara tanda kemunafikan adalah membenci sahabat Ansar. Begitulah yang diucapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ali wasallam. Taib, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Jadi bab ini sebenarnya juga masih berkaitan dengan bab yang sebelumnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan tentang keharusan mencintai di antara sesama karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang sebelumnya, la yu'minu ahadukum, tidaklah, afwan maksud saya, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaklah seseorang itu mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara sebab dan syarat untuk seseorang bisa merasakan manisnya iman. Dia mesti bisa untuk mencintai di antara sesama karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan seseorang di hadis ini maka masuklah ke dalamnya semua kaum muslimin, termasuk juga dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik muhajirin maupun ansar. Namun kenapa mesti lagi perlu disebutkan ansar secara khusus? Disebutkan oleh para ulama, di antara Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala, bahwa penyebutan Ansar merupakan atau isyarat yang menunjukkan kepada kita akan kemuliaan mereka. Kemuliaan orang-orang Ansar sebagai peringatan bagi kita bahwa mereka memiliki hak-hak yang mesti kita jaga dan mesti kita tunaikan. Salah satu di antaranya adalah menghormati dan mencintai mereka. Bahkan disebut oleh para ulama bahwa mencintai para sahabat, baik muhajirin ataupun ansar, merupakan bagian dari keimanan yang wajib. Bagian dari keimanan yang wajib. Kalau dikatakan bagian dari keimanan yang wajib, bila mana tidak dilakukan, maka akan menghilangkan iman. Akan menghilangkan iman. Nah, dan nanti kita akan lihat bahwa membenci para sahabat menunjukkan bahwa bermasalahnya keimanan seseorang. Kalau seandainya tidak mau dikatakan bahwa dia bukanlah seorang yang mukmin secara mutlak, sekurang-kurangnya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang memang bermasalah imannya. Karena seorang mukmin pastilah mereka akan mencintai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam. Tayyib. Mari kita lihat apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis atau sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan ayatul iman hubbul ansar. Salah satu di antara tanda keimanan seseorang adalah mencintai sahabat-sahabat ansar. Ayah bermakna alamah atau dalil atau syahid. Tanda atau bukti. Salah satu di antara makna ayah adalah tanda atau bukti. Dan ayat bermakna tanda atau bukti juga dipakai oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya misalkan firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan wa fil ardi ayatun lil muqinin. Sesungguhnya pada penciptaan bumi ini terdapat ayah, yaitu tanda dan bukti akan kekuasaan Allah Azza wa Jalla bagi siapa? Bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Begitu juga pada diri kalian, adanya kalian bentuk rupa yang begitu indah, kemampuan yang begitu hebat, semua itu menunjukkan tanda dan bukti akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman ayat yang lain, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ila akhir ayat. Dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla wa min ayatihi. Ayat di sini bermakna apa? Tanda atau bukti. Di antara tanda-tanda dan bukti akan kekuasaan Allah Azza wa Jalla adalah Allah ciptakan kalian berpasang-pasangan. Nah, jadi ayah ini bermakna tanda atau bukti. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis ini, di antara tanda dan bukti keimanan yang benar, keimanan seseorang yang benar adalah mencintai sahabat-sahabat Ansar. Baik. Siapa itu Ansar? Siapa itu Ansar? Ansar adalah sebutan atau lakab yang sudah masyhur disebutkan untuk sahabat-sahabat Nabi dari kabilah Khazraj dan kabilah Aus yang mereka tinggal di kota Madinah dan mereka telah masuk Islam sebelum berhijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka mengenal Islam melalui perantara juru dakwah dan delegasi yang dikirim oleh baginda Rasul ke kota Madinah di saat Nabi masih tinggal di kota Makkah. Di antaranya adalah sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, seorang pemuda belia yang diutus oleh Rasul ke kota Madinah untuk menyampaikan Islam sebelum datangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka masuk Islamlah sejumlah ahli Madinah dari kabilah Aus dan kabilah Hazraj, dan mereka lah sahabat-sahabat yang disebut dengan sahabat Ansar. Dan sahabat Ansar mereka adalah orang-orang yang menunggu kedatangan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang telah berkhidmat dan telah berikrar untuk memberikan pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersama dengan beliau alaihi salatu wasallam. Ketika orang-orang muhajirin, orang-orang ansar sudah berbaiat dan sudah memberikan sumpah setia akan membela baginda Rasul mati-matian, maka disitulah baginda Rasul memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke kota Madinah. Maka berhijrahlah para sahabat yang berhijrah pada waktu itu, sampai pada akhirnya ikut pula berhijrah baginda Rasul sallallahu alaihi wa ali wasallam. Sehingga tidak syak lagi bahwa orang-orang Ansar adalah orang-orang yang sangat mulia dan orang-orang yang memiliki keistimewaan yang besar di dalam Islam. Makanya oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa ali wasallam disebutkan tentang mereka, dan kita diperintahkan untuk mencintai mereka. Baik. Lalu mungkin ada pertanyaan, kenapa disebutkan Ansar? Kenapa tidak disebut juga Muhajirin? Sementara kita tahu bahwa di antara sahabat Nabi terdiri dari sahabat Muhajirin dan Ansar. Akan tetapi Nabi hanya menyebut Muhajirin dan tidak menyebut Ansar. Disebutkan oleh para ulama bahwa penyebutan Muhajirin di sini bukanlah sebagai bentuk hasar atau pembatasan, bahwa yang dituntut bagi kita hanya mencintai sahabat Ansar saja. Tidak, bukan begitu maksudnya. Akan tetapi penyebutan Ansar sudah barang pasti juga masuk ke dalamnya Muhajirin. Kenapa demikian? Karena tidak syak lagi dan sepakat kaum muslimin mengatakan bahwa sahabat Muhajirin mereka lebih mulia dibandingkan sahabat-sahabat Ansar. Kenapa demikian? Karena sahabat-sahabat Muhajirin telah mengumpulkan sejumlah keutamaan yang tidak semua yang ada pada mereka ada pada sahabat-sahabat Ansar. Di antaranya apa? Mereka telah berhijrah bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan mereka telah berhijrah berulang kali. Mereka berhijrah ke Habasyah 2 kali sebelum mereka berhijrah ke kota Madinah. Mereka tinggalkan tanah air, tumpah darah mereka. Mereka tinggalkan rumah mereka. Mereka tinggalkan aset mereka. Mereka tinggalkan keluarga mereka. Mereka pergi ke kampung baru yang mereka tidak punya saudara di sana, tidak punya usaha di sana, tidak punya tempat yang akan dituju di sana. Tapi mereka tidak peduli. Yang penting mereka bisa bersama dengan baginda Rasul dan bisa menyelamatkan agama mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjuangan ini bukan perjuangan yang mudah ya ikhwah. Kita bisa bayangkan betapa sulitnya perjuangan para sahabat-sahabat Muhajirin yang sebelumnya mereka ditindas, disiksa, bahkan dibunuh oleh kafir Quraisy di kota Makkah. Dan ini tidaklah dimiliki oleh sahabat-sahabat Ansar. Mereka hanya di Madinah menunggu kedatangan Nabi, menunggu kedatangan saudara-saudara mereka dari kalangan Muhajirin, lalu mereka berikan fasilitas, mereka berikan perlindungan, dan seterusnya. Dan sekalipun Muhajirin tentu memiliki keistimewaan tersendiri pula yang patut mereka banggakan dan yang dipuji dari mereka ini. Di antaranya adalah ketika telah berhijrahnya sahabat-sahabat Muhajirin ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, karena sahabat Muhajirin tidak punya rumah, tidak punya tempat, tidak punya saudara, karena semua mereka tinggalkan di kota Makkah. Maka oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipersahabatkanlah di antara dua sahabat ini, antara Muhajirin dan Ansar. Inilah cara yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi persahabatkan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah bin Zuhair. Nabi persahabatkan antara Umar bin Khattab dengan Utsman ibn Malik. Nabi sahabatkan antara Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Sa'ad bin Mu'adz. Begitu juga Nabi sahabatkan antara Zubair bin Awam dengan Salama bin Salama bin Waqqash. Nabi saudarakan antara Talha bin Ubaidillah dengan Ka'b bin Malik. Nabi sahabatkan antara Mus'ab bin Umar dengan Abu Ayyub Khalid bin Zaid. Nabi sahabatkan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' dan begitu seterusnya. Nah, setelah itu perhatikan apa yang diperlakukan oleh orang-orang Ansar terhadap orang-orang Muhajirin. Mereka membagi semua yang mereka miliki kepada saudara Muhajirin mereka. Mereka bagi rumah. Yang punya rumah dua, mereka ambil satu, yang satunya mereka berikan kepada sahabat Muhajirin. Bahkan yang hanya punya satu rumah tapi punya beberapa kamar, mereka ambil satu dua kamar, sisanya mereka berikan kepada saudara Muhajirin. Aset mereka, harta mereka bagi. Bahkan mereka juga siap untuk membagi istri, yang punya istri dua atau lebih, mereka berikan kepada saudara mereka Muhajirin. Subhanallah. Maka ini adalah keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Muhajirin Al-Ansar kepada sahabat-sahabat Muhajirin. Dan ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hajar ayat yang ke-8 dan seterusnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka? للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Dan adalah orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin yang mereka keluar dari kampungnya, mereka tinggalkan rumah-rumah mereka dan harta-harta benda mereka, yang mereka tuju hanya satu, karunia Allah Azza wa Jalla dan keridaannya. Yang mereka inginkan hanyalah untuk menolong Allah dan Rasulnya, menolong agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Allah, ulaika humus sadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar-benar jujur di dalam iman dan keislamannya. Mereka adalah Muhajirin. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ayat ini bercerita tentang orang-orang Ansar. Karena tadi tentang Muhajirin yang telah meninggalkan kampung halaman, rumah mereka, harta benda mereka, demi untuk mencari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ansar kata Allah, adapun orang-orang yang telah lebih dulu menempati rumah-rumah mereka dan mereka telah beriman sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kampung mereka. Siapa mereka? Adalah orang-orang Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka dari kalangan Muhajirin. La yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka tidak pernah berhasrat sedikit pun terhadap apa yang telah diberikan kepada sahabat-sahabat Muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan mereka siap untuk mendahulukan kebutuhan orang-orang Muhajirin dibandingkan kebutuhan diri mereka. Walau kana bi khasasah, sekalipun mereka sebenarnya juga butuh dengan apa yang mereka berikan. Orang Ansar butuh rumah, orang Ansar mereka butuh harta, orang Ansar butuh kekayaan, tapi bagi mereka tidak peduli. Yang penting bagi mereka, mereka bisa berikan, bisa memberikan kepada orang-orang Muhajirin. Ini ketulusan yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang Ansar, yang dipuji dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebutan Ansar bukanlah pembatasan. Kalaulah seandainya mencintai orang-orang Ansar adalah bagian dari keimanan, apatah lagi mencintai orang-orang muhajirin yang kedudukan mereka lebih tinggi dan di atas kedudukan sahabat-sahabat Ansar. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hubbul ayatul iman hubbul ansar, mencintai tanda keimanan adalah mencintai orang-orang Ansar. Kenapa para sahabat mesti dicintai dan wajib dicintai oleh segenap kaum muslimin? Jawabannya adalah, ya ikhwani, karena para sahabat Nabi baik dari kalangan muhajirin maupun ansar, mereka adalah orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikarenakan kesetiaan dan ketulusan mereka di dalam beragama, di dalam membela dan mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka siap untuk memberikan apapun dari kehidupan mereka, hatta nyawa mereka. Tidak berharga bagi mereka kalau sekiranya harus berbenturan dengan pembelaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian kita sudah sebutkan bagaimana perjuangan para sahabat membela baginda Rasul. Mereka siap untuk mati. Mereka siap untuk seperti yang dilakukan oleh Abu Dujana dan semacamnya. Biarlah mereka mati, biarlah mereka hancur, yang penting baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selamat. Nah, mereka dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, dipuji oleh baginda Rasul. Allah Azza wa Jalla turunkan firman-Nya di surah Ali Imran ayat yang ke-110. Apa kata Allah? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, kata Allah, adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, karena kalian selalu menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan kalian selalu komitmen di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini bercerita tentang umat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan yang paling terdepan adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ketika ayat ini diturunkan, yang ada pada waktu itu adalah para sahabat. Sehingga ketika Allah mengatakan kalian, siapa kalian? Tentu mereka yang ada pada waktu itu, mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Allah taala khairul nas atau khairul ummah, adalah sebaik-baik umat. Begitu pula yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa kata Rasul? Khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang sezaman denganku, kata Rasul. Siapa yang sezaman dengan Rasul? Adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Summa alladhina yalunahum, kemudian generasi yang datang sesudah sahabat. Siapa mereka? Tabi'in. Summa alladhina yalunahum, kata Rasul. Kemudian yang datang lagi setelah itu siapa? Yutabi'u tabi'in. Nah, inilah alasan para ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan salafus salih adalah salasu qurunin mufaddalah. Tiga kurun yang memang dipuji dan mereka adalah orang-orang mulia. Pertama adalah sahabat, yang kedua adalah tabi'in, yang ketiga adalah tabi'u at-tabi'in. Nah, ketika kita menyebut kata salaf, mereka tiga generasi inilah yang dimaksudkan. Karena memang tiga generasi inilah yang mendapat pujian dan jaminan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka oleh karena itulah oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang datang setelah mereka diperintahkan untuk mengikuti jalan hidup mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-100? As-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'adzim. Adalah orang-orang yang pertama-tama kali menyatakan keislaman dan keimanan dari kalangan muhajirin ataupun ansar. Allah sebut mereka adalah orang yang pertama-tama kali yang menyatakan keislaman dan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian walladzina ittaba'uuhum biihsanin. Lalu orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Perhatikan. Siapa saja yang datang setelah mereka diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti mereka dengan baik. Kemudian kata Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah akan redha kepada mereka karena mereka juga telah redha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah akan sediakan untuk mereka surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan itulah keberuntungan dan kemenangan yang besar. Perhatikan. Maka ayat ini pula lah yang menjadi hujjah kita. Bahwa jalan keselamatan adalah jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam. Maka siapa saja yang datang belakangan sampai yaumul qiyamah, kalau hendak selamat, caranya cuma satu. Apa? Ikuti para sahabat. Contoh mereka, karena mereka orang yang telah diakui kejujuran mereka di dalam mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini juga menunjukkan akan keistimewaan dan kemuliaan sahabat Nabi dari kalangan muhajirin dan juga kalangan ansar. Dan oleh karena sebab itu jugalah Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang datang setelah mereka agar membersihkan hati dari kedengkian terhadap mereka, agar membersihkan hati dari kebencian terhadap mereka, dan mengganti rasa itu dengan mencintai mereka dan mendoakan kebaikan dan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Allah sebutkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kata Allah azza wa jalla di surah Al-Hasyr ayat yang ke-10, adapun orang-orang yang datang setelah mereka. Yang datang setelah mereka. Siapa yang maksudnya mereka? Para sahabat Nabi. Kemudian yaqulun, mereka mengatakan di dalam doa-doa mereka, Rabbana wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ampuni pula dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman, ya Rabb. Jadi siapapun yang mendahului kita dalam keimanan, maka mereka mendapatkan jatah dari doa ini. Dan yang paling utama yang berhak dengan doa ini siapa? Para sahabat Nabi. Karena mereka yang pertama-tama kali pendahulu kita di dalam masalah iman. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ya Allah, jangan sampai engkau jadikan, jangan sampai engkau biarkan kedengkian ada di hati kami terhadap orang-orang beriman. Lihat, yang diminta oleh kaum muslimin dari masa ke masa adalah mencabut rasa kedengkian terhadap sesama mukmin, terutama terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemaaf lagi maha penyayang. Disebutkan oleh para ulama, Wala taj'al fi qulubina ghillan. Jangan kau jadikan dalam hati kami kebencian, ya Rabb. Menunjukkan bahwa kebersihan hati mereka dan selamatnya hati mereka yang berdoa dari kedengkian, kebencian terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sekaligus itu menunjukkan dan bukti iman mereka yang sempurna dan mafhum mukhalafahnya, dan sebaliknya. Bila mana di hati seseorang yang ada adalah kebencian terhadap para sahabat Nabi, hasad, lancang tutur kata terhadap mereka, tidak menghormati mereka, tidak mendoakan ampunan untuk mereka, berarti menunjukkan kotornya hati itu, menunjukkan rusaknya iman itu. Kalau tidak, mau dikatakan tidak beriman sama sekali. Makanya di hadis ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Mencintai mereka bukti keimanan, dan membenci mereka bukti kemunafikan. Bukti kemunafikan. Maka oleh karena itu, ya ikhwani, ayat dan hadis ini menunjukkan kepada kita pertama sekali bahwa umat ini, umat baginda Rasul, adalah sebaik-baik umat dari seluruh umat para nabi dan para rasul sebelumnya. Karena Allah Ta'ala mengatakan, kuntum khairu ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Khitabnya adalah umat Rasulullah. Yang di depannya adalah para sahabat Nabi. Sedangkan para sahabat, baik muhajirin dan ansar, adalah orang yang terbaik di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terbaik di antara seluruh para sahabat dan seluruh umat Rasulullah, bahkan adalah manusia terbaik di seluruh manusia yang ada setelah para nabi dan para rasul. Setelah para nabi dan para rasul, manusia terbaik adalah Abu Bakar sepanjang sejarah dunia. Dan itu adalah akidatul Islam, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Taib ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi kita katakan bahwa mencintai para sahabat merupakan bagian keimanan yang wajib kita miliki. Yang wajib kita miliki. Sedangkan membenci para sahabat merupakan tanda kemunafikan, bahkan bisa membawa seseorang kufur keluar dari keislaman, karena mereka telah membenci orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, karena mereka telah membenci orang-orang yang telah dijamin surga oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ali wasallam. Kemudian kenapa hadis ini dibawa dalam Kitabul Iman juga? Karena perkara cinta dan benci tempatnya adalah di hati. Perkara cinta dan benci tempatnya adalah di hati. Cinta dan benci tidaklah selalu sama dalam setiap keadaan dan di dalam semua hati-hati manusia. Nah, ketika iman dan benci bervariasi, menunjukkan iman juga bervariasi. Semakin tinggi tingkat kecintaan kepada sesama muslim, semakin sempurna cinta kepada sahabat-sahabat Nabi, berarti keimanan sedang berada pada posisi yang sempurna. Namun bila mana di hati itu yang ada adalah kebencian, hasad, dengki kepada sesama muslim, apatah lagi kepada para sahabat Nabi, menunjukkan imannya lagi bermasalah, lagi turun dan semacamnya. Ini juga menunjukkan bahwa iman yazidu wa yankus. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Cinta karena Allah akan menambah keimanan, benci karena Allah akan menambah keimanan, sedangkan membenci sesuatu yang mesti dicintai karena Allah menyebabkan iman kita menurun, bahkan bisa mengikis asal iman, tergantung perkara apa yang kita benci dari perkara yang diperintai oleh Allah Ta'ala untuk kita cintai. Kalau kita benci Rasul, jelas akan menghapuskan akar iman. Kalau kita membenci para sahabat secara utuh, jelas akan mengikis asal iman. Maka dari itu kita bermohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla senantiasa memakmurkan hati kita dengan perkara-perkara yang akan meningkatkan cinta dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta membuang jauh-jauh dari hati kita segala hal yang akan menyebabkan iman kita turun, apalagi iman kita akan terkikis sehingga mengeluarkan kita dari Islam, wal iyadzu billah. Dan ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf kerana waktu kita sudah masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.